tetap suka. Kalau bukan kekasihku, tak suri ku nyanyikan lagu ini. Bukankah kita telah maju? Mengapa kita mundur lagi? Dengarkan laguku yang lain. Jangan bandai kata dalam mu kasih du-du-du-du-du-du-du. Malam yang diriku ini, bukankah kita telah maju? Mengapa kita mundur lagi? Dengarkan laguku yang lain. Jangan bagai kata dalam tempurung. Tapi ku tak akan memaksa. Bilang kau memang begini, jujur aku menanggung malu. Lebih baik ku putus saja. Putus saja.